Kita masih pada hadis Abi Amr wakila Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah, yakni fihi qawlan Sufyan ibn Abdullah bin Rabi'ah al-Harith wa Sufyan ibn Abdullah bin Hati al-Saqafi. رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا يعني وصية قل لي في الإسلام قولا قولا يعني وصية لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Berkata Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu an, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah untukku tentang Islam qaulan, satu ucapan atau wasiat. La as'alu ay, tidak akan bertanya ahadan ghairak, kepada seorang pun selain engkau ya Rasulullah. Ya, ini menunjukkan tentang pentingnya perkara yang diminta oleh Sufyan ibnu Abdullah. Qala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ucapkanlah, katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah, yaitu terus berada di syariat Allah Subhanahu wa taala dengan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan bahwasannya qul amantu, mengatakan aku beriman, ini laisal murad mujarrad al-qawl bil lisan. Katakan saya beriman, bukan yang dimaksud adalah hanya semata-mata ucapan lisan saja. Ya, qul amantu billah, saya beriman kepada Allah, sekedar ucapan lisan saja. Fa inna minan nasi may yaqulu amantu billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Maka sesungguhnya ada sebagian manusia yang mereka menyatakan aku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, ya, padahal mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin al-murad bidzalika qaulul qalbi wal lisan aidan. Tetapi yang dimaksud dengan mengucapkan amantu billah adalah dengan ucapan hati dan lisan. Yaitu mengucapkan amantu billah dengan lisannya setelah dia yukirru, ya, yukirru amana billah fi qalbih. Dia mengucapkan dengan lisannya setelah dia menetapkan dengan hatinya tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Naam. Dengan meyakini dengan keyakinan yang benar, yang pasti, tidak ada keraguan tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iya. Berbeda halnya dengan orang-orang munafikin. Ya, mereka dengan mudah mengatakan amantu billah ya, wabil yaumil akhir. Tetapi Allah jelaskan bahwasannya hati mereka mengingkarinya. Wa ma hum bimu'minin. Sesungguhnya mereka tidak beriman ya, kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka penetapan beriman kepada Allah itu tidak sekedar al-qaulul lisan faqat. Tidak hanya diucapkan dengan lisan saja. Ya. Begitu pula dia menyatakan saya adalah orang Islam, saya muslim. Ya. Saya muslim. Saya orang Islam tetapi ya, hatinya tidak menetapkan keislaman dia, meyakini bahwasanya Islam itu adanya rukun-rukun ya, yang harus dia laksanakan. Ya. Saya muslim, tetapi dia meninggalkan sholat lima waktu. Saya muslim, tetapi dia berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur dan sebab. Ya. Saya muslim, tetapi dia tidak mengeluarkan zakat, ya, bukan zakat ketika dia telah melampaui haul, nam dan nisab harta yang dia miliki. Saya muslim, tetapi dia tidak mau melaksanakan haji dalam keadaan dia mampu untuk melaksanakan haji tersebut. Nam, atau dia muslim, ya, tetapi dia masih saja melaksanakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ana muslimun. Ya. Naam. Adapun orang yang mengatakan ana mu'minun, saya beriman, ya, yang afdal kita mengucapkannya, ya. Saya beriman kepada Allah. Ana mu'minun insyaallah. Ya. Saya beriman insyaallah. Ya. Insyaallah di sini maksudnya bukan adanya keraguan dalam ucapan tersebut. Tetapi insyaallahnya ini mengandung keyakinan yang betul-betul dia beriman kepada Allah. Naam. Ya. Ana mu'minun insyaallah. Jadi insyaallah ini tidak mengandung di dalam kata-kata tersebut adanya keraguan. Tetapi betul-betul ya. Insyaallah di sini diucapkan dengan betul-betul. Ya. Naam. Kemudian bahwasannya al-iman tidak cukup dengan hati saja. Ya. Iman itu tidak cukup dengan dia menetapkan dalam hatinya saja. Ya. Tanpa dia lafadzkan iman tersebut. Ya. Ditanya, kamu beriman kepada Allah? Dia diam saja. Tapi dia dalam hati mengatakan, iya, saya beriman kepada Allah. Bagaimana orang akan mengetahui kondisi ya, hatinya kalau dia beriman kepada Allah, sedangkan dia tidak mau mengucapkan keimanan tersebut, ya, agar orang mengetahui tentang ya, sikap dia, tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keimanan itu tidak hanya sekedar ya, ucapan lisan saja, tidak cukup. Jadi harus dua-duanya ada. 6. Keyakinan dalam hati dan juga ucapan dengan lisan. Ya. 6. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata dan beliau menyeru, mengajak kepada manusia menuju Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuflihu, kalian akan beruntung, kalian akan selamat. Faqala, maka ucapan beliau, kulu, yaitu bi'alsinatikum, ucapkan dengan lisan-lisan kalian. Ya. Naam. Ucapkan dengan lisan-lisan kalian, ya, kalimat la ilaha illallah. Naam. Dan, ya, ketika diucapkan dengan lisan, ini pun harus ada padanya keyakinan di dalam hati. Ya. Keyakinan di dalam hati. Nah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka di sana adanya keyakinan di dalam hati. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya al-yaqin merupakan syurutun min syuruti la ilaha illallah. Al-yaqin nam diddu al-syak, al-munafi li-syak, bahwasanya keyakinan itu meniadakan keraguan. Dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dia yakin, ya, tentang kandungan kalimat tersebut, ya, yang ini akan meniadakan keraguan-keraguan. Naam. Dan ini termasuk daripada syarat kalimat la ilaha illallah, dia harus yakin. Naam. Qul amantu billah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku beriman kepada Allah. Telah kita sebutkan bahwasanya beriman kepada Allah itu beriman dengan rububiyahnya Allah, beriman dengan uluhiyahnya Allah, beriman kepada asma wa sifat Allah, dan beriman kepada wujudillah, adanya Allah. Naam. Maka ketika dia telah beriman kepada Allah, mencakup itu semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma istaqim." Maka beristiqomahlah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus engkau berada di atas jalan tersebut. Ya. 6. Jangan engkau berpaling dari, ya, jalan tersebut. Yaminan wala shimalan, jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri. Tetaplah beristiqamah, ya, di atas naam syariat dan agama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. La taqsur wala tazid, jangan engkau mengurangi dan juga jangan engkau menambah-nambahi, tetapi tetaplah beristiqamah di atas syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Ya. Kemudian beristiqamah 6 dengan selalu dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, mendirikan salat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji, dan seluruh syariat-syariat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka hendaklah dia beristiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dalam hadis ini bisa diambil faedah annahu yanbaghi lil insan idza qama bi'amalin ay yash'ura annahu qama bihi lillah wa annahu yaqumu bihi billah wa annahu yaqumu bihi fillah. Bahwasannya sepantasnya bagi seseorang apabila dia menegakkan satu amalan, ya ayyashura, dia harus mengetahui annahu qama bihi lillah, bahwasanya dia laksanakan amalan tersebut ya lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia harus ya melandasi amalan yang dilakukan bahwasanya ini adalah amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan dia menegakkan ini, dia sujud ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan ibadah tersebut ya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia harus mengetahui hal tersebut. Ya. Enam, duduknya dia dalam majelis ilmu, dia harus mengetahui bahwasannya amalan ini adalah amalan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mencari ma'isyah untuk keluarganya, dia harus mengetahui bahwasannya apa yang dilakukan tersebut ya adalah fillah, di atas jalan Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Enam, ya, karena tidaklah seseorang dia bisa beristiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, beristiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali setelah dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu akan beristiqamah di atas agama Allah ya melainkan setelah dia telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan bisa beristiqamah. Naam, dia ragu tentang naam rububiyahnya Allah, dia ragu tentang uluhiyahnya Allah, maka dia tidak akan bisa beristiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ya, dia harus mengetahui apa yang dilakukan dengan amalan-amalan tersebut ya bahwasanya itu dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah ya dia lakukan dengan ikhlas ya, dengan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya. Naam, bukan dengan ada niatan-niatan yang lain, tetapi dia ikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya. Lelahnya dia duduk dalam majelis ilmu ya, kemudian lama kesabaran dia duduk dalam majelis ilmu. Naam, dia ikhlaskan semua itu ya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, usaha yang dilakukan untuk keluarganya ya dengan keringat yang menetes ya, haus, dahaga yang dia rasakan, letih dan lelah ya, yang dia tanggung, maka mukhlishan lillah, dia lakukan itu semua ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika itu dia na'am meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena didasari keimanan dia kepada Allah dalam menjalankan amalan-amalan tersebut, maka dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dia lakukan amalan tersebut karena Allah ya, maka dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, meminta kepada Allah untuk dimudahkan ya. Meminta kepada Allah untuk diselesaikan. Naam, karena yang dilakukan amalan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa li fil a'zani wa a'zakum Allah, bahwasanya hadis dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an disebutkan bahwasanya hadis ini yashmulu atau syamila umurul i'tiqad wa umurul zahir wal batin wa amalul jawarih wa amalul qulub. Sesungguhnya hadis ini mencakup perkara-perkara i'tiqad, keyakinan, dan perkara-perkara yang zahir, yang nampak, wal batin, yang tersembunyi, dan amalan-amalan jawarih, anggota badan, dan amalan-amalan hati. Ya. Naam. Wa syumila al-hassa ala sabat ala hadhi ta'at, dan juga mencakup anjuran untuk sabat, terus menerus dan kokoh ya, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Khalifillah azani wa azakumullah. Ya. Dan juga dijelaskan oleh Imam Sa'di rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beriman kepada Allah, maka di sana mencakup perkara-perkara yang wajib untuk diyakini, yaitu dari aqaidul iman wa usulihi, dari aqaid, keyakinan-keyakinan, keimanan kepada Allah, dan usul ya, pokok-pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattabi' dzalika, dan apa yang mengikuti dari keyakinan-keyakinan tersebut, dari a'malul qulub, dari amalan-amalan hati, wal inqiyadu, dan ketundukan, wal istislamu lillah, dan menyerahkan diri kepada Allah, batinan wa zahira, dengan secara batin dan juga dengan secara zahir. Summa ad-dawamu ala dzalik, kemudian terus menerus di atas 6 hal itu, wal istiqamatu alaihi ilal mamat, dan dia beristiqamah di atas jalan tersebut sampai dia meninggal dunia. Naam. Dan di sini naam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas dan ya, mencakup segala perkara i'tiqad zahiran wa batinan, ya, amal jawarih wa amal qalb. Padahal cuma lafadznya kul amantu billah summa istaqim, sudah. Tetapi subhanallah, ya, memiliki makna yang sangat dalam, ya. Ini kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan dengan jawaumil kalim, naam, memiliki, ya, ucapan yang singkat dan padat tetapi memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Ini Allah berikan kepada Rasulnya yang mulia yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, wallahu alamu bisawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqallahu al-jami' ila huna walhamdulillah.